إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadiyadu Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa sarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian kita baca kitab syarah Kitabil Kabair li Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan hamidullah taala. Kita masih dalam bab at-tahdhir min syarril lisan. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah selesai membaca penjelasan beliau Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan hamidullah taala terkait hadits Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah, siapa yang menjamin untukku apa yang berada di dua jenggotnya yaitu lisannya dan apa yang ada di antara kedua kakinya yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Maka di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke hadits yang berikutnya yang dibawa oleh muallif rahimallahu taala. Di mana muallif rahimallahu taala beliau berkata, wa an Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kuntu ya Rasulullah, aku pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya, perkara apakah yang paling engkau khawatirkan atas diriku? Fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala, kuffa alayka hadha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memegang lisan beliau, kemudian beliau mengatakan, tahanlah olehmu ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya mereka para sahabat ridwanullah alim ajma'in seringkali bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan jawaban dan membimbingkan, menunjukkan kepada para sahabat jalan-jalan tersebut, yang tentunya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat Pada hakikatnya adalah merupakan bimbingan, arahan beliau untuk umatnya seluruhnya. Dan di dalam hadis ini pula, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu apakah yang beliau paling khawatirkan? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan untuk beliau, untuk umat beliau, yang bisa menjadi sebab ya akan binasanya umat tersebut. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang lisan beliau sendiri. Seraya beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza, tahanlah olehmu ini." Naam. Ya. Maka lisan adalah merupakan perkara yang paling banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan. Ya. Atas Sufyan bin Abdullah, dan tentunya itu sesuatu yang beliau khawatirkan atas umatnya. Ya, terkadang keselamatan seseorang tergantung dengan lisannya. Sebagaimana kebinasaan ya, petaka seseorang itu pun tergantung lisannya pula. Karena lisan adalah mu'abbir, sesuatu yang akan mengungkapkan apa yang tersembunyi di dalam hati seorang hamba. Ya. Dengan lisannya akan menampakkan ya apakah apa yang di dalam hatinya itu kebaikan ataukah keburukan. Semua yang keluar dari seseorang dari lisannya tersebut akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Karenanya menahan lisan, tidak banyak berbicara dalam perkara yang tidak ada faedahnya adalah merupakan keselamatan bagi seorang muslim. Ya. Kecuali kalau dia mengucapkan perkara-perkara kebaikan, berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, islahu bainan nas, dan yang lainnya dari perkara-perkara kebaikan, dengannya dia akan mendapatkan pahala. Naam. Ya. Maka hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan ya, atas umatnya tentang bahaya lisan. Ya, sekaligus hasungan agar supaya seorang muslim untuk senantiasa menjaga ucapannya, menjaga lisannya, tidaklah dia mengucapkan kecuali dalam perkara yang memberikan faedah padanya. Maka berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa amma qawluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akhwafu ma takhafu alayya, ya ucapan apa, ucapan Sufyan bin Abdullah yang terdapat dalam hadis ini, ma akhwafu ma takhafu alayya, perkara apakah yang paling kukhawatirkan atas diriku. Fa hadha sahabi Sufyan ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ats-Tsaqafi, sahabat ini beliau Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, sa'ala Rasul sallallahu alaihi wa sallam an aktsari syai'in yatakhawwafuhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min an yaqa'a fi. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sesuatu perkara yang paling banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khawatirkan atas beliau yang dari terjatuh di dalamnya, menjerumuskan kepada kehancuran, kebinasaan. Akhoda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisan nafsi. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang lisan beliau sendiri. Wa qala quff 'alaika hadza. Tahanlah, cegahlah olehmu ini. Maka kata beliau, hafizallahu taala, dalla hadza 'ala anna lisan akhtaru syai'in 'ala al-insan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya lisan sesuatu yang paling berbahaya atas seseorang. Naam. Ya, sesuatu yang paling berbahaya atas seseorang. Fa'alaika an tahdhar min lisanik, maka wajib atas untuk berhati-hati dari lisanmu. Ya. Naam. Li'annahu silahun dzu haddaini, karena lisan itu ibaratnya senjata yang memiliki dua sisi tajam. Pada senjata tersebut, fa wa imma an yaqtulaka wa imma an taqtula bihi khosamaka. ya. Wa imma antaktulabi kosomaka. Maka apakah senjata tersebut sesuatu yang akan justru membunuhmu, atau bisa jadi engkau akan membunuh dengan senjata itu musuhmu? Nah, fa'alaika antahfadhahu mitla matahfadhu silah. Maka yang wajib bagimu adalah untuk senantiasa menjaganya. Menjaga lisan tersebut sebagaimana engkau menjaga suatu senjata. Li'alla yaqtulaka, agar supaya senjata itu tidak membunuhmu. Ya, agar supaya lisan tersebut tidak membinasakanmu. Li'annau law kana ma'aka silahun fa innaka tatawassaqu minhu wa tu'minu lahu wa tu'minuhu likai la yaqtulaka. Karena sekiranya bersamamu itu ada suatu senjata, maka tentunya engkau akan mempercayainya. Ya, mempercayai senjata tersebut, dan tentunya engkau akan berusaha untuk mengamankannya. Mengamankan senjata itu agar supaya senjata tersebut tidak mencelakakanmu, tidak membunuhmu. Wa hakadza lisanuka ihfadhhu, maka demikian pula lisanmu, jagalah dia. Naam. Ya, sebagaimana sekiranya seseorang itu memiliki senjata, yang tentunya dia akan berusaha mengamankan senjata tersebut. Ya. Naam. Maka demikian pula lisan. Jaga, pelihara, cegah. Ya, dari hal-hal yang justru akan mencelakakan. Amsikhu, jaga dan tahanlah. Wa illa ahlakaka kama yuhliku silahu sahibahu alladhi la yu'amminuhu. Kalau tidak dijaga, dipelihara, diamankan, maka tentunya lisan tersebut akan membinasakanmu sebagaimana senjata itu akan membinasakan orang yang memilikinya tatkala orang tersebut tidak mengamankan senjatanya. Wa yahtatu minhu, dan tidak berhati-hati darinya. Walakun kana li fi'lin nabi sallallahu alaihi wa sallam balighul athar hina akhadha bilisani nafsih. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa sallam pada perbuatan beliau, ya, memberikan dampak pengaruh yang begitu besar tatkala beliau memegang lisan beliau sendiri. Ya, fa innahu atba'al qawla bin fi'l, karena beliau mengiringi suatu ucapan dengan perbuatan. Ya. Naam. Di samping beliau mengucapkan, beliau mengiringi dengan perbuatan. Naam. Ya. Memegang lisan beliau sendiri kemudian mengatakan kuffa 'alaika hadha. Naam, maka tentunya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berikan dampak yang begitu besar. Naam, wa kana fi mazidu bayan, maka tentunya padanya semakin menambahkan penjelasan. Naam. Ya. Maka ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, agar senantiasa berusaha menjaga lisannya, memelihara, menahannya dari hal-hal yang akan bisa membinasakannya. Ya, ibarat lisan itu adalah merupakan senjata yang memiliki dua sisi yang tajam. Ya, yang bisa mencelakakan seseorang atau dengan membantu orang yang memilikinya untuk memerangi musuhnya. Ya, sekiranya seorang punya senjata, tentunya dia berusaha untuk akan menjaganya, memeliharanya, mengamankannya, agar supaya senjata itu tidak membinasakannya. Maka demikian pula lisan. Ya, hendaklah senantiasa menjaga, memeliharanya, menahannya. Tidaklah dia mengeluarkan sesuatu dari lisan tersebut kecuali sesuatu kebaikan, sesuatu yang memberikan faedah, manfaat untuk agama dan dunianya. Naam. Wasyairu yaqul, dan seorang penyair mengatakan, yamutul fata min athrati bilisani wa laysa bimautil mar'i. Naam, wa laysa yamutul mar'u min athrati rijli. Ya. Seorang itu akan meninggal disebabkan karena ketergelinciran lisannya, dan tidaklah seorang itu akan meninggal disebabkan karena ketergelincir kakinya. Fa athratu min fihi tarmi bi ra'si wa atratu bi rijli tabarra'a lamahan. Ya, ketergelinciran seseorang disebabkan karena sesuatu yang dari mulutnya, dari lisannya itu mengempaskan dirinya ya dengan kepalanya. Naam. Sedangkan ketergelinciran seseorang disebabkan karena kakinya. Naam. Ya, akan melemahkan seorang itu secara pelan-pelan. Tidak langsung menyebabkan seorang kemudian binasa. Beda dengan ya, ketergelinciran seorang disebabkan karena lisannya yang bisa menghempaskan ya, naam dengan kepalanya tersebut. Artinya langsung membinasakannya. Wa yaqulul akhar, dan berkata yang lainnya, ifat lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghunnaka innal thubanu kam fil maqabir min qatil lisani kana takhafu liqa'ahu suji'anu. Jaga lisanmu wahai manusia, jangan sampai ya ia menyengatmu. Sesungguhnya dia adalah ular berbisa. Betapa banyak orang terbunuh dalam kuburan tersebut disebabkan karena lisannya. Dalam keadaan seorang pemberani, ya, itu takut untuk bertemu dengannya. Seorang pemberani sebenarnya takut bertemu dengan dirinya, tapi dia bisa terbunuh disebabkan karena lisannya. Wal mathalu yaqulu, dan suatu ungkapan pepatah mengatakan, kam kalimatin taqulu li sahibiha da'ni. Ya. Naam. Terkadang suatu kalimat ia mengatakan kepada orang yang mengucapkan kalimat tersebut, da'ni, tinggalkanlah aku. Ya. Naam, tinggalkanlah aku. Ini suatu ungkapan pepatah. Makna yang terkandung di dalamnya adalah hasungan kepada seorang agar supaya mempertimbangkan, memikirkan terhadap sesuatu yang tidak dia keluarkan dari lisannya tersebut, dari suatu ucapan, kalimat. Hendaklah dia memikirkan, mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum dia mengucapkan. Apakah dalam ucapan tersebut sesuatu yang mendatangkan kebaikan ataukah tidak? Ya. Terkadang suatu, yaitu sepatah kata itu bisa mencelakakan, membinasakan, menjadi petaka bagi orang yang mengucapkannya. Ya, sepatah kata. Lalu bagaimana kalau itu sekian banyak kalimat kata yang keluar dari lisan seseorang yang akan menyeret kepada sekian kebinasaan, azab. Waliyatubillah. Ya, ini ungkapan. Ya, yang menghasung seseorang agar supaya mempertimbangkan, memikirkan terhadap sesuatu yang tidak ia ucapkan. Pikirkan terlebih dahulu, renungkan terlebih dahulu. Ya, yang mana diriwayatkan terkait tentang ungkapan ini. Dahulu ada seorang penguasa dari penguasa-penguasa Himyar yang ada di Yaman. Ya, keluar rehlah untuk mencari suatu buruan. Ya, yang banyak dalam rehlahnya tersebut, ya, dia mengambil seorang yang menemaninya, yang terus menemani di saat dia dalam kursi ya rehlah safarnya, ya tujuannya untuk menghiburnya, ya sehingga naam penguasa ini betul-betul memuliakan orang tersebut. Sampai suatu ketika sampailah ya di dekat suatu sebongkah batu yang halus, yang licin, yang kemudian ya naam, sahibnya tersebut berdiri di atasnya. Seraya mengatakan kepada penguasa itu, sekiranya ada seseorang yang dibunuh di atas batu ini, maka engkau akan melihat kemanakah darah itu akan mengalir sampai padanya. Ya, seketika itu penguasa tersebut pun, naam, ya, melakukannya. Naam, ya, menyembelih seseorang di atasnya. Wah, ya itu bila. Nah, untuk melihat kemana darah itu akan mengalir. Ya. Sehingga kemudian penguasa itu mengatakan, rubah kalimatin takulu li sahibi yadani. Terkadang suatu perkataan dia mengatakan kepada orang yang mengucapkannya, tinggalkan aku. Nah, seakan-akan kalimat tersebut meminta pertolongan kepada sahib dari penguasa ini. Jangan dia mengucapkannya agar supaya dia selamat dari kekejaman penguasa ini. yang kemudian dijadikan sebagai pepatah ungkapan yang mendorong, menghasung seseorang agar supaya memikirkan terlebih dahulu, merenungkan terlebih dahulu ucapan yang hendak dia ucapkan. Apakah sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan ataukah tidak? Kalau itu kebaikan, maka ucapkan. Kalau itu sesuatu yang tidak ada faedahnya, maka tinggalkan, apalagi sesuatu yang mendatangkan kemadharatan. Naam. Walil asaf aktsarun nas al-yawm laysa lahum hammun illa al-qil wa qal. Akan tapi sesuatu yang disayangkan, kebanyakan manusia pada hari ini tidak ada himmah, keinginan mereka kecuali qila wa qala, menukilkan berita sana sini, ucapan sana ucapan sini, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dia nukilkan, apa yang dia sebarkan. Wal ghibah wan namimah, ya, berbuat ghibah, adu domba, wa tajrih bin nas, wa tafsik wa tabdi, menjarah seseorang, memfasikkannya, membid'ahkannya, wa tadfir bi ghairi haq, demikian pula mengkafirkannya tanpa suatu alasan yang benar, ya, tidak dibangun di atas al-haq. Begitu mudah menjarah manusia, memfasikkannya, membid'ahkannya, mengkafirkannya, tidak dibangun di atas suatu kebenaran. Laisa lahu shughlun illa hadza, tidak ada kesibukan pada mereka kecuali ini. Ini kondisi kebanyakan manusia, ya, di hari-hari ini. Wa khusu bidzalika talabatul ilmi, dan aku khususkan yang demikian tersebut secara khusus para penuntut ilmu, ya, lebih khusus lagi yang demikian itu para talabatul ilmi. Naam. Faminhum man taraka talabatul ilmi an, maka di antara mereka ada yang meninggalkan untuk menuntut ilmu sekarang ini. Wa sarahamu madza taqulu fila madza taqulu fi fulan wa yujibuka kalamu, ya, sehingga sekarang ini apa yang dia inginkan hanya sekedar apa, apa yang diucapkan si fulan, apakah ucapannya itu mengagumkan, ya, antum atba'u fulan wa nanu atba'u fulan, kalian itu pengikutnya fulan, kami mengikuti fulan. Naam. Himmah mereka, keinginan mereka yang sebatas ini. Waliyadzubillah. Ya ikhwan, kata beliau, la yam bagi hadalil muslim walasyama talibul ilm, tidak sepantasnya ini bagi seorang muslim, terlebih lagi seorang penuntut ilmu. Bal asul fi an yuraqiballaha fi ilmih, bahkan asalnya sepantasnya pada dirinya tersebut memiliki rasa takut kepada Allah terkait terhadap ilmunya. Wa yahfad lisanahu, dan sepantasnya untuk senantiasa menjaga lisannya. Walayata jaro ma'anas, tidaklah dia sepantasnya untuk berjalan bersama manusia. Ya. Wa idha sami'a kalam jahil a'rif a'radu anhu, dan ketika dia mendengarkan ucapan seorang yang jahil, ya, ia berpaling darinya. Walam yulki laubalan, tidak memperdulikan terhadap apa yang diucapkan orang jahil tersebut. Wa idza kuntum turiduna an-najah li anfusikum istaghiru bil ilm wahfadhu al-sinatakum, kalau kalian menginginkan untuk keselamatan diri-diri kalian, sibukkanlah dengan ilmu, jaga lisan-lisan kalian. Naam. Fazamanu zamanu fitnah, zaman ini adalah merupakan zaman penuh dengan fitnah. Wa khususan ba'da an kathurat subuhat, tetapi lagi secara khusus setelah semakin banyaknya subuhat-subuhat. Faqad ta'til fidan bismiddin, terkadang fitnah datang dengan atas nama agama. Wa bismil ilm wal ulama, terkadang datang dengan atas nama ilmu dan ulama. Ihdharu min hadza wastaghilu bi talabatil ilm, berhati-hati kalian dari perkara ini. Zaman fitnah, ya. Serahkan yang demikian tersebut kepada ahlinya. Jangan seorang tersibukkan dengannya dalam kondisi dia bukan orang yang ahli di dalamnya. Naam. Nantikan, tunggu apa yang menjadi kesimpulan yang disimpulkan oleh mereka, para ulama. Ya. Yang kemudian akan disampaikan melalui duta-duta mereka dari para asatidzah. Jangan setiap orang kemudian menyibukkan dengannya. Apa yang dikatakan fulan dan alan. Naam. Ya. Sibuk dengan qila wa qal. Subhanallah. Terkadang fitnah datang atas nama agama, atas nama ilmu, atas nama ulama. Hati-hati dari yang ini. Ya. Naam. Sibukkan dengan menuntut ilmu. Naam. Wal iqbal ala ta'atillah. Demikian pula menghadapkan diri kepada Allah dengan menjalankan ketaatan padanya. Wahdharu min ulaika alladhina istaduna fil ma'ilak. Dan hati-hati dari mereka orang-orang yang memancing di air keruh. Li'annam yastakhrijunal kalam minkum. Karena mereka akan meminta suatu ucapan keluar dari kalian. Wa yang suruh naufinnas. Yang kemudian mereka akan menyebarkan di tengah-tengah manusia. Fa'ihumalul kalam ala ghairi mahallihi. Ya. Ala ghairi mahmalihi. Yang kemudian perkataan tersebut dibawa bukan pada tempatnya. Bukan apa yang terkandung di dalamnya. Wa yuqawwalul qa'il malam yaqul. Sehingga mengada-adakan ucapan. Sesuatu yang tidak diucapkan. La siyama hunaka adawatu tasjil, tusajjilu kalamak. Terlebih di sana banyak sekarang alat-alat untuk merekam. Yang akan menyimpan, merekam ucapanmu. Wa anta la tadri, dalam kondisi engkau tidak mengetahuinya. Ya, li'annahu khufyah bi suhbatin man yuridu an yuqi'aka. Naam. Ya. Yang mana itu adalah merupakan perkara yang tersembunyi. Yang berada pada seseorang yang ingin menjatuhkan, ya, banyaknya ada waktu tasjil yang merekam ucapan seseorang, ya, di mana seorang terkadang melakukan secara sembunyi-sembunyi yang tujuannya dia adalah untuk menjatuhkan. Mana ucapan perkataan yang di situ bisa, ya, untuk menjatuhkan seseorang kemudian disebarkan, waliyadzubillah, tujuannya, ya, adalah untuk menjatuhkan. Naam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan, ya, kepada kita. Naam, untuk senantiasa kita menjaga lisan-lisan kita. Tahan lisan kita. Naam. Jaga pelihara. Naam. Ya, dari ucapan-ucapan yang di situ tidak ada faedahnya, apalagi sesuatu yang bisa mendatangkan kemadharatan. Nah, siapa yang menginginkan keselamatan pada dirinya, maka hendaklah dia menjaga lisannya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, yang tentunya adalah bimbingan untuk seluruh umatnya. Naam, tatkala beliau ditanya oleh Sufyan bin Abdullah, "Ma akhwafu ma takhafu alayya?" Apakah perkara yang paling kukhawatirkan kepadaku? Fakhadam bidisani nafsihi, yang kemudian beliau memegang lisan beliau seraya mengatakan, kuffa alaika hada, cegah, tahanlah olehmu ini. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, mungkin itu yang bisa kita baca di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Binillahi ta'ala wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.